sebab mati lawan di mana jagang kenangan. Sedih tanpa tanu kerasa yang di hati, bumi nerasa yang mati. Kala yang ku ingatkan, kali nanti ku nak kesepian. Sedih tanpa tanu kerasa yang di itu petang petujuan, kembali singkaruan, aling-aling idaman hati. Say no.